Tuku soto diwadahi piring bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggiling. Mulane sing rukun ta. Cok geger-geger. Negara kita kemari palot jinawe pekoro sandang pangan gampang telek. Mula sing penting dolor serkepa nyambut gawe perlu kanggo nyukupi rumah tangga. Mula kita ayo podo sing ngerti nek nyambut gawe sing ati ayo podo ningkatno produksi tani perlu ne supaya lancar jalane ekonomi. Pancen umume negara kita negara kemaripa kartotur harana. Bidang sandang pangan ayo diutamakno supaya makmur uripe bangsa kita. Syarat sing utama kudu bersatu ojo sampi tukalan apa tuh. Sebab bersatu iku dolor pancane perlu supaya negarane cek tambah maju. Mula nang panjen perlu tuku welut dino Sabtu paing lungo nang Gresik wong tadi manten kok balak-balik semaput sebab peling kuburan Gresik kate aree pancen cek gantenge kate sopan santun anake wong soke sing marai eling dudu apa-apane sing dadi ati brengose meding krang sese. Ayo mlaku-mlaku cak. Dah. Mesti oper loro ya. kedele dadi ketempe. Nok petang-petang aku umekai dadak sing tak kudu bebek ne bojoku dhewe. Mula aku kaisinan terus ngalim laku ngetan kepethuk arek nok petang-petangan bareng sing tak cawil dadak bojone paman. Paman tepak guyang jaran diguyang pinggir lapangan cak baseman melayu ngetan diuber hansip jare nyolong kentongan. Namung semanten kitungan kulo salan boten porong kapan